السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل الشيخ أحسن. هل من برابس كان أستاذ 113. الخلق، الخلق مخلوق ولا الخالق؟ نعم. تغلب غلب يغلب غضبي. رسوله لو بلغت ذنوبك عنانا لأتيتك نعم. Masih berbicara tentang akhbar. Yang dimaksudkan dengan khabar di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang dimaksudkan. Walaupun pada dasarnya al-akhbar adalah mencakup semuanya, baik Al-Quran, baik As-Sunnah, baik asar dari kalangan ulama sebelum kita, semuanya masuk dalam definisi dan kategori akhbar. Akan tapi istimalul urfi mengkhususkan khabar yang dikhusus dimaksudkan dengannya adalah As-Sunnah. Adapun asar adalah yang disandarkan kepada setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dau Rasulullah, innallaha sa'tamani Allah innallaha sak temene Allah kataba sampun nulisaken sampun majibaken sapa Allah ala nafsi ngatasé pribanipun Allah Subhanahu wa taala binafsihi kelawan pribanipun Allah qabla yakhluqal khalqa qabla sadurunge yakhluqa ngento nyiptakaken sapa Allah al khalqa ing makhluk inna rahmati sak temene rahmat ingsun iku taglibu bakal ngalahaken ghadabi kemurkaan ingsun. Ini adalah berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya menyebutkan tentang hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya bahwasanya rahmatnya akan mengalahkan murganya. Artinya ketika hamba memiliki sebab-sebab yang karenanya mereka berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul dari hamba tersebut amaliyah, dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalia tersebut hamba berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya rahmat Allah taala mengalahkan kemurkaannya. Niscaya hamba yang dahulunya berhak dimurkai oleh Allah dan diazabnya tidak dimurkai dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Dan hal ini adalah merupakan berita-berita yang selayaknya bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan selalu antusias. Bahwasanya semakin kita memperbanyak dan menumpuk amal saleh dan ketaatan yang terbangun di atas keikhlasan, maka berbahagialah bahwa hidup kita penuh dengan harapan. Dalil-dalil yang berbicara tentang harapan. Karena dengan hal tersebut akan merupakan dorongan dan support bagi hamba supaya memperbanyak ketaatan, memperbanyak di dalam pribadi hamba sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang karenanya hamba berhak mendapatkan azab Allah, kita semua tidak memungkirinya. Itulah kita. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah kesalahan, dari namanya kenistaan, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Ketika hal itu semuanya tidak mungkin kita hindarkan, maka usaha yang masih memungkinkan bagi kita, walaupun sebenarnya yang pertama meminimaliskan juga memungkinkan, adalah yang kedua, memperbanyak sebab-sebab yang karenanya kita berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala berfirman, apabila hamba-Ku memiliki sebab dalam pribadinya untuk mendapatkan rahmat-Ku, niscaya sebab kemurkaan dan kemarahan tersebut ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya taubat, menghapuskan semua apa yang sebelumnya, hijrah, menghapuskan semua yang sebelumnya, Islam, menghapuskan semua apa yang sebelumnya, jihad, menghapuskan semua yang sebelumnya, kecuali apa-apa yang berkaitan dengan hak anak Adam. Karena hak anak Adam terbangun di atas saling menuntut, maka tidak bisa terhapuskan dengan jihad. Kecuali di dalam satu masalah yang hamba telah berusaha untuk memenuhi hak anak Adam tersebut. Namun apalah daya, hutang tidak mau mampu terpenuhi karena saku hari demi hari bukan bertambah. Nah, UMR-nya akan tapi apa? Semakin berkurang. Kalaupun gajinya bertambah, anaknya bertambah, kebutuhannya bertambah, kedewasaan anak bertambah, kebutuhannya bertambah. Sehingga jangankan untuk mencicil utang, Akan tapi mencicil setiap hari itulah yang dipikirkan. Mencicil setiap hari itulah yang dipikirkan. Namun di dalam hati hamba ini ada usaha. Di dalam hati hamba ada tekad. Di dalam hati hamba ada keinginan yang kuat untuk memberikan hak hamba tersebut. Hak saudaranya. Akan tapi kita ulang lagi, apalah daya, tangan tak sampai, apalah daya, rezeki hanya tumpen begitu. Nah, kalau seandainya mereka yang memiliki tanggungan hak saudara demikian kondisinya, berbahagialah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan dengan rahmatnya yang tak terbatas akan membuat saudara Anda yang memiliki hak dari Anda apa-apa yang membuat mereka ridha. Sebagai bukti atas hal tersebut, hadis yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang yang satu membunuh yang lain, kedua-duanya masuk surga. Kemudian Rasulullah menerangkan, yang satu terbunuh di jalan Allah, syahid, masuk surga. Ah, leh, sini. Ayo, sini. Pinter. Yang satu situ, yang satu sana. Yuk. Nah, jangan berkumpul. Anak kecil kalau berkumpul nanti akan ngobrol. Leh, yang satu sini. Ah, iya benar. Dan berkumpul ya. Kita teruskan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Na'am, sabda Rasulullah, kita ulang lagi. Allah taala tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh, kedua-duanya masuk surga." Kemudian Rasulullah menerangkan, yang pertama terbunuh di jalan Allah, syahid, masuk surga. Kemudian pembunuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, membuat saudara yang terbunuh ridha atau belum dia? Mas Karim, pembunuh membuat saudara yang terbunuh ridha atau belum? Belum, wong. Gimana meminta keridhaannya, wong dia sudah dikubur? Hei, aku maaf no ya, gak bisa. Nah, artinya memungkinkan apa enggak meminta maaf kepada saudara yang terbunuh? Tidak memungkinkan. Namun ia bertaubat kepada Allah dengan sejujurnya. Tidak memiliki kesempatan untuk memberikan hak saudaranya yang dipikul di pundaknya. Namun taubat yang benar, amal yang diterima, jihad di jalan Allah SWT, tidak ada kesempatan bagi dia untuk memenuhi hak saudara yang terbunuh, yang terzalimi. Allah SWT akan membuat ridho saudara yang terzalimi dengan rahmatnya. Dan semua yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murganya. Artinya kita ulang lagi, apabila seorang pribadi memiliki sebab yang karenanya mereka berhak mendapatkan azab Allah, namun di dalam pribadinya juga adanya sebab karenanya ia berhak mendapatkan rahmat Allah, niscaya sebab mendapatkan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menangkan. Sebagaimana hadis, seseorang yang membunuh berapa orang? 99 orang. Digenapkan dengan membunuh seorang rahib menjadi 100. Sebab kemurkaan ada pada dia. Naam. Kita teruskan. Akan tetapi ia memiliki sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Adanya taubat, adanya usaha, menerima nasihat seorang alim untuk meninggalkan tempatnya dan lingkungannya, berpindah kepada lingkungan yang baik, yang mendidik dia, yang mengarahkan dia, yang membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai ia ke tempat tujuan, namun ia sudah meninggal dunia. Kisahnya masyhur, kemudian terjadilah yaitu perselisihan antara dua orang malaikat, dan Allah taala mengutus seorang malaikat yang dalam bentuk manusia menjadi hakim di antara keduanya. Dan Allah taala berfirman kepada bumi yang akan dituju supaya mendekat bumi yang telah ditinggalkan supaya menjauh sehingga ia lebih dekat kepada bumi yang akan dituju dan daerah yang dituju. Sehasta saja kemudian Allah Ta'ala menjadikan ia termasuk mereka yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Wa an Anasin, lan saking sahabat Anas radhiyallahu ta'ala an, qal, dawuh sapa sahabat Anas, sami'tu wis ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dawuh sapa Rasul, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala dawuh, ya ibna Adam, hi ana Adam. Semuanya, karena tidaklah semua manusia kecuali mereka adalah anak-anak Adam alaihissalam. Innaka sak temenis liramuhi anak Adam. Hadis kutsi ini yang pertama kali diseru adalah ashabu Rasulillah. Kemudian sekarang yang diseru siapa? Semua kita yang mendengarkan hadis ini. Kita terseru dengan hadis ini. Ya ibna Adam, hi anak Adam. Innaka sak temenis liramu, mada autanis lagine kue gelem dedungolan nyenyuun ing ingsun. Adanya doa, dan doa tersebut kepada siapa Ustaz? Kepada Allah. Warajautani lansiro ngarep-ngarep ni ing ingsun. Adanya apa Ustaz? Harapan. Kepada siapa harapannya? Kepada Bapak atau kepada Allah? Kepada Allah. Adanya doa, adanya harapan kepada Allah. Nah, ghafartu yaktisun, bakal ngapura ing sliramu, laka kangge sliramu, ala ing ngatasi maopo kana sing wis ana. Mingka saking sliramu wala ubali lan ora peduli. Apa maknanya tidak peduli? Berapapun banyaknya, betapapun besarnya, Allah tidak peduli itu semuanya. Ketika hamba berdoa kepada Allah, ketika hamba mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala akan mengampuni hamba. Ya ibna Adam, hi ana Adam. Lau sekirani balagot wis nyampe apa zunubu ka dosamu ana samai sak pole pendeleng ana sama di langit. Khilaf di antara ulama apa yang dimaksudkan dengannya. Di antara mereka ada yang menjelaskan sampai batas mata memandang. Jauh atau jauh sekali? Jauh sekali. Silakan diukur. Kalau seandainya Anda tidak percaya bahwa hal tersebut jaraknya begitu jauhnya. Summa sabanjure istighfartani sliramu istighfar nyenyuun apura ni ing ingsun ghafartu laka yektisun bakal ngapura kangge sliramu. Adanya istighfar. Istighfar tersebut kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istighfar tersebut harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sajalah yang bisa mengampuni dosa. Ya ibna Adam, hi ana Adam. Lau sekirane ataitani teko sapa sliramu ni ing ingsun. Bikurabil ardi kelawan sak beke bumi. Kalau seandainya bumi dijadikan sebagai tempat atau sebagai wadah, ya, kemudian dosa yang dilakukan oleh anak hamba tidak masukkan ke situ sampai penuh. Bumi itu besar atau besar sekali Ustaz? Besar sekali. Nah, bayangkan dari Makassar sampai ke sini betapa jauhnya, dari Aceh sampai ke sini betapa jauhnya, dari Aceh ke Makassar lebih jauh lagi, dari ujung sampai ke ujung lebih jauh lagi. Nah, dari Indonesia ke Indonesia jauh lebih jauh lagi. Dari Indonesia ke utara sampai ke Indonesia dari kiri, lebih jauh lagi. Kalau seandainya itu semua sebagai media untuk menempatkan dosa-dosa anak hamba, firman Allah, khataya rupani dosa lan kesalahan, summa sak banjuri lakitani siron nemoni yang engsun. Bertemunya hamba kepada Allah ketika hamba meninggal dunia. Nah, la tusyriku bi syai'a, la tusyriku sira ora gawe syirik bi marang ingsun syai'an marang opo ae. Kata-kata syai' di sini umum, masuk kepada nabi, masuk kepada siapa? Orang-orang saleh, masuk kepada para wali, masuk kepada dan seterusnya. Semua selain Allah. Nah, la ataituka yaktisun bakal nekani sliramu bikrobia kalan sak beke bumi uga iku maghfiratan rupane ampunan. Niscaya aku akan mendatangkan ampunan yang sebanding dengan dosa yang kamu pikul dan kamu lakukan. Akan tapi kita ulang lagi, harus adanya doa. Yang kedua, harus adanya harapan. Yang ketiga, harus adanya istighfar. Dan terakhir, dan ini merupakan keharusan yang tidak boleh tidak, terbebasnya hamba dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, doa sampai jungkel nyedit, istighfar sampai 1.000, 20.000, 100.000, dikerahkan semua manusia, per orang dikasih 50.000 untuk mengadakan zikir fida. Naam, setiap hari sampai 7 hari, kurang sampai 40 hari, kurang sampai 100 hari. Bermanfaat kira-kira? Tidak akan bermanfaat. Nah, tidak akan bermanfaat. Apa syarat ampunan ya akhi? Adanya doa. Yang kedua Ustaz? Adanya harapan. Yang ketiga? Adanya istighfar. Yang terakhir Ustaz? Yang terakhir kali. Dan dia adalah sangat vital. Ketika ini tidak ada, tidak akan bermanfaat. Syekh Imam, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rawahu sambun ngriwayataken ing atase hadis sapa At-Tirmidzi wal Imam At-Tirmidzi wa qala lan daw sapa al Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun. Hadis menika adalah hadis yang hasan. Kalau seandainya tidak ada nas-nas yang seperti yang kita baca, tentunya hamba sudah pupus harapan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Karena betapa beratnya kehidupan ini. Nah, kita teruskan. Fadal ya Syekh Ahsan. والتمني النجاة ولم تسلك مسالكها Masalik jamak dari maslak. Yabasi. Boleh yabasi, boleh yabisi. Nah. Fadal ya Ustaz Agung, dibaca footnote di bawah. Footnote di bawah nomor 1. Nah, yang dimaksudkan Harun di sini adalah Harun Ar-Rasyid. Asy'ara. Izni. Nah. Dari kata-kata wa'adha ya'idhu izni. Nah. Wa'awjis. Nah. Nah. Nah. Terus. La ta'manna al-mauta fi tarfin wala nafasin. Nah. Terus, walau tamat tak cah, tidak kelihatan. Baik, bahasanya aneh. Nanti saya baca sendiri, insyaAllah. Al-Asar, Al-Asar. Kita ulang lagi. Khabar, yang dimaksudkan dengan khabar apa? Hadis-hadis atau berita-berita yang disandarkan kepada Rasulullah. Nah, adapun asar yang dimaksudkan oleh penulis di sini apa? Yang disandarkan kepada selain Rasulullah, baik kepada para sahabat ataupun setelahnya. Walaupun asar itu sendiri secara asalnya mencakup semuanya, mencakup sunnah itu sendiri juga mencakup apa? Asar dari kalangan para sahabat dan ulama setelahnya. Akan tapi ketika asar digandengkan dengan khabar, maka khabar yang dimaksudkan dengannya adalah sunnah, kemudian asar yang dimaksudkan dengannya adalah yaitu al-maqulah wa nasa'ih dari kalangan para sahabat atau yang datang setelahnya. Qala Yahya ibn Mu'adzin usdaw sapa Yahya bin Mu'adz min azamil ightirar, termasuk bentuk ketertipuan sing paling gede. Ya, kalau orang misalkan sapi yang harganya sekarang sudah 7 juta misalkan pedet yang setelah dikeluh, kemudian dia tidak tahu harga. Ada orang datang, sapimu kok api? Ndak inti nyang pira? 2.500. Yes, tak tukone 5.000, 3.000 ya. Dibundani pinten? 500.000. Rumah sana wis mutan mudun. Lah yo, mek gur pirang dino lek ku ngarit kok iso ditambahi 5.500. Sementara namanya sapi sekarang sudah lain, harganya sudah berubah. Nah, kemudian setelah keluar ke warung, dengar yang tidak tahu marung, oh, tukang ngarit, sing dikelumpuknya namung apa? Suka duduk duit. Loh, nyapa dengar yang marung barang? Weh, lafiye loh. Wong sapi pedet tas dikeluh ndak ingin dinyang rang setengah saiki diarepi 3.000. Sapimu kae. Walah lele, kok pinter men sampean ngomong aku nu tak tuku 5.000. Aku cek badi 2.000. Masyaallah. Tertipu atau tertipu? Hah? Nah, tertipu dia. Nah. Endi menurut ingsun at-tamadi fil dzunub. Tiang meniko atama di terus-terusan fil dzunubi ing dalam dosa. Marojail afwi. Sartane dhewe ing ngarep-ngarep ampunan saking Allah. Min ghairi nadamatin kelawan tanpa anane rasa penyesalan. Pertanyaan. Saya ingin bertanya, ada enggak kira-kira di antara kita yang tidak mengharapkan ampunan dari Allah? Hah? Kalau seandainya tidak, berarti kufur. Tidak mengharapkan rahmat Allah, tidak mengharapkan ampunannya apa? Kufur. Namun pertanyaannya, benarkah kita mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya? Benar atau benar? Allahul musta'an. Kita khawatir kalau kita dikatakan dusta. Kenapa? Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan kita merasa tenang-tenang saja dan tidak merasa bersalah. Kita ulang lagi, Yahya bin Mu'adz mengatakan, orang yang tertipu ketertipuannya sungguh-sungguh parahnya. Kalau sapi harga 7 juta dijual harga berapa tadi? 3 juta. Ia sudah tertipu. Orang yang lebih tertipu lagi adalah mereka yang katanya mengharapkan ampunan dari Allah, namun dosa tetap ia lakukan. Istighfar juga tidak. Harapan ampunan dari Allah tidak. Menyesal sama sekali. Bahkan yang terjadi lek sesuk enek kesempatan tak ba lek ini. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taubat kepada kita dan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kejujuran kepada kita di dalam pengakuan kita. Kita mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya. Wa tawakku'i al-qurbi. Wa tawakku'i al-qurbi. Lan ngangen-ngangen mengharapkan datangnya al-qurbu kedekatan. Tawakku' mengharapkan terjadinya al-qurbu kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minallah saking Allah. Bi ghairi ta'atin lawan tanpa ta'at. Ingin menjadi waliullah, akan tapi maksiat yang ia lakukan. Ingin menjadi waliullah, akan tapi dari ketaatan ia keluar. Dari sholat 5 waktu katanya ia sudah terbebas terhadap maksiat dan kesalahan dan dosa. Minum-minuman keras katanya minum telaga Kautsar. Pertanyaannya, mungkinkah ia akan dekat kepada Allah? Al-jawabulah. Walaupun ia sudah mengaku dirinya telah sampai kepada maqam tamamul ma'rifah. Kesempurnaan ma'rifah. Karena di dalam syariat Islam ini tidak ada istilah mereka apabila telah sampai kepada maqam tertentu, kemudian mereka telah terbebas dari syariat. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sehingga datang kematian kepada kalian. Yang al-maut adalah yakin. Kenapa al-maut adalah yakin? Karena Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Semua yang jiwa akan mengalami namanya kematian. Semua jiwa tanpa kecuali. Nah, sehingga mati adalah merupakan keyakinan yang tidak diragukan. Walaupun kadang dekat, kadang jauh, kadang lebih dekat daripada tali sandalnya. Kadang lebih jauh daripada rumahnya. Nah, begitu dan seterusnya. Kita ulang lagi. Termasuk mereka yang tertipu. Dan ketertipuan sangat berat adalah orang yang mengangan-angan adanya kedekatan dengan Allah SWT. Sementara amaliah yang ia lakukan bukanlah ketaatan. Nah. Wangtidhara zar'il jannah. Wangtidhara lan ngarep-ngarep zar'il jannah. Tetanduran ing suargo. Bibadrin nar. Sementara benih lan wiji sing dhewe sebar. Dudu wiji tanduran suargo ning wiji tanduran neraka. Termasuk biji tetanaman surga adalah sebagian sabda Rasulullah SAW. Man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang berucap subhanallahil azim wa bihamdih, Niscaya Allah Ta'ala akan tanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Kalau ditanamkan untuknya boleh menikmati atau iya? Boleh. Nah, kita teruskan. Wa tawakkul qurbi, nah, wa tawakkul qurbi min Allah bi ghairi ta'atin wa intidhara zaril jannah bi badrin nar wa talabi daril muti'in bil ma'asi. Bandewe ngarep-ngarep daril muti'in, kampung wong-wong sing do taat, bil ma'asi kelawan tak, kelawan kemaksiatan. Kampung kembalinya orang-orang taat adalah surga Allah. Namun yang ia amalkan adalah kemaksiatan. Mungkinkah ia berhak berharap mendapatkan kampung kembalinya adalah kepada kampung orang-orang yang taat, yaitu surga Allah Ta'ala? Tidak berhak dia. Wantidhar al-jazai bi ghairi amal. Wantidhar al-jazai. Lan ngarep-ngarep tekani piwales, lan tekani opah bi ghairi amalin kelawan tanpa amal. Tanpa kerja, jaluk bayaran orang gelem nyambut gawi. Semua orang yang berakal akan mengatakan hal tersebut adalah suatu kenistaan dan tidak mungkin. Wa tamanni lan ngangen-ngangen awake ngatasi Allah mal ifrat sartane kemalesan sartane ia meremehkan tidak beramal dan berusaha sama sekali. Nah, dikatakan di sini tarjun najata walam tasluk masalikaha. Tarju siro ngangen-ngangen an najata ing keselamatan. Walam tasluk lan kowe ora gelem ngelakoni lan lumaku masalikaha ning dalani. Inna safinata ngerteno no sak temene prau kuwi ikulah tajri yarhamukallah la tajri ora bakal lumaku alal yabas ing atase papan-papan sing garing. Akan tapi perahu akan bisa berlabuh pada air yang air tersebut nah berat jenisnya lebih daripada berat jenis apa? Barang yang ada di atas, di atasnya sehingga ia mampu mengangkat perahu tersebut. Sehingga perahu tersebut tidak tenggelam. Sehingga perahu tersebut bisa berlabuh. Begitu dan seterusnya. Tarjun najata walam tasluk mansalika. Inna safinata la tajri alal yabasi. Rawahu sampun ngriwayataken athar menika Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban fi Raudatul Uqala wonten kitabipun Raudatul Uqala taman mereka-mereka yang berakal. Yang di dalamnya kisah-kisah menunjukkan mereka-mereka yang sempurna akalnya dalam memberikan nasihat, petuah dan sikap di dalam hidupnya. Bi isnadi kelawan sanadipun ila Abil Atahiyah sampai kepada Abul Atahiyah. Qal dau sapa Abul Atahiyah, dakhaltu aku semlebu Harun ing Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin, Amiril Mukminin, Amirul Mukminin. Fala mamung kari kalani basara bi nyawang ing aku sapa Amirul Mukminin. Qal mongko dau sapa Harun Ar-Rasyid, Abul Atahiyah, sampean ki Abul Atahiyah. Kultu, aku jawab Abul Atahiyah. Gih, kula Abul Atahiyah. Di sini disarankan kalau menjawab jangan hanya sekedar gih. Akan tapi apa? Gih, Abul Atahiyah. Jadi sampai tok tok tok tok tok. Sapa kui? Kula. Jangan. Tapi apa? Kula. Hudzaifah. Nah, diperjelas supaya tidak ragu bahwasannya penanya tersebut mendapatkan jawaban yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Karena orang mungkin bukan Abul Atahiyah. Abul Atahiyah kalau dia mengatakan iya, saya Paijo, temannya Abul Atahiyah. Mungkin apa iya? Mungkin iya. Temannya. Temannya di mana ditaruh? Di dalam hati. Nah, benar kamu melamar? Benar. Teman saya. Tapi kalau saya diterima sekarang, alhamdulillah. Aiyah. Itu. Harus diperjelas. Naam Abul Adahiyah. Kultu aku mengatakan Abul Adahiyah. Iya, saya adalah Abul Adahiyah. Ojo sampai sapa kowe? Kula. Kula sinten? Allah Ustaz. Iki jenenge ubeng-ubengan. Qal dawu sapa? Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Alladhi yaqulu syi'ra Abul Adahiyah ahli syair. Karena sangat memungkinkan di sana ada Abul Adahiyah yang lain. Nah, begitu cerdasnya Harun Ar-Rasyid di dalam menanya orang tersebut supaya yang dia maksud adalah benar-benar dia, bukan orang lain. Terlalu banyak nama Muhammad Anwar misalkan. Sing sito enek Zen, sing sito biduni Zen. Agung, di sana ada Ustadz, di sana ada Priyambodo, di sana ada yang lain. Agung Singdi. Abdullah, banyak sekali Abdullah. Ayul Abadil Abdullah Singdi. Bapak Isopo Umay Ngendi. Naam, begitu dan seterusnya. Ya, kejelian merupakan segalanya. Agar jangan sampai memberikan sesuatu kepada mereka yang tidak berhak. Sama Agung toh. Oke, nek titipan gawanan. Dadak sisu Agung tekone. Kula badhe mendhet titipan. Titipan apa toh? Kula nami kula Agung. Loh, dek ngis tau ini Agung kok. Agung sinten sing jenengan paring nih. Allah musta. Ya. Kita teruskan. Kultu aku jawab. Alladhi yakulu syi'ra. Ya. Aku Abul Adahiyah yang apabila bicara dengan syair di dalamnya memberikan nasihat. Qal dawuh sapa Harun Ar-Rasyid izni paringo nasihat ingsun bi abyati syi'rin kelawan bait-bait syair wa aujiz lan ringkesen ora usah dawa-dawa. Naam, artinya berikanlah nasihat. Naam, nasihat dengan apa? Dengan adanya kembangan berupa syair. Karena nasihat apabila dilantunkan dalam bentuk syair lebih tenang, walaupun nasihat tersebut di dalamnya mencemooh, di dalamnya menghina, di dalamnya dan seterusnya. Nah, artinya lebih bisa dinikmati walaupun di dalamnya ada celaan, walaupun di dalamnya ada cemoohan, begitu dan seterusnya. Beda hanya dengan apabila nasihat tersebut hanya sekedar apa? To the point. Nah, artinya hendaklah nasihat tersebut dikemas dengan kemasan yang sebaik mungkin. Karena nasihat itu sesuatu yang berat atau berat? Berat. Manusia untuk dinasihat itu berat. Walaupun ia sudah meminta untuk diberi nasihat. Dan Al-Harun Ar-Rasyid merasakan hal tersebut. Nasihat itu berat untuk diterima. Sehingga ia menginginkan nasihat yang berat diterima tersebut hendaklah dikemas dalam bentuk apa? Syair. Supaya walaupun berat panggah sotak rasa nih, mergo bagusnya syair yang kamu lantunkan. Nah, dan jangan diperpanjang. Fa'an syattuhu, maka aku bersyair. La ta'mannal mauta. Hi Harun Ar-Rasyid, ojo pisan-pisan rumongso aman seliramu. Al mauta ing kematian torfin wala nafasin fi torfin dalam sak kedepan wala nafasin dan di dalam satu denyut jantung dan nafas kita. Saya ingin bertanya kepada Anda, ada kira-kira waktu yang lebih singkat dari itu? Yang dialami manusia, ada yang lebih singkat daripada denyut nafas dan juga kedipan mata? Ada? Ada yang lebih singkat? Tidak ada. Nah, kita ulang lagi. Sesingkat itu pun, kita tidak boleh merasakan aman dari datangnya kematian. Nah, artinya, walaupun kita tinggal sekedip saja, jangan sampai Anda mengatakan, setengah jam kasakulah itu kok kuno. Ngomong-ngomong, insya Allah. Sama nih tinggal saku itu kok kuno. Tidak mengatakan insya Allah. Boleh? Tidak dibolehkan. Karena sangat memungkinkan. Satu kedipan mata itu berapa detik diperlukan? Satu detik? Atau kurang dari itu? Kurang dari itu. Kita belum sampai mengatakan sa, sampai t saja kedipan sudah kembali. Nah, sahih. Demikian juga denyut jantung yang normal, nafas manusia yang normal, begitu cepatnya. Abul Atah yang memberikan nasihat, wa ni'man nasihat. Dan ini adalah sebaik-baik nasihat. La ta'manna al-mauta fi tarfin wala nafasin. Walaupun tamat takta seneng-seneng sopos liramu bil hijabi kelawan para penjaga wal harsi, sama al hijab para apa namanya penjaga-penjaga, wal harsi dan penjaga, al hijab penghalang, wal harsi dan penjaga, baik penghalang tersebut berupa benteng ataupun berupa gerbang yang kuat, dan dengan adanya penjaga-penjaga yang ada. Cocok apa cocok untuk Harun al-Rasyid? Cocok. Kalau Abul Atahiyah blusak, blusuk, melepuh, nyanti-nyanti, ada yang menjaganya? Tidak ada yang menjaganya. Karena senjata penyair adalah lisan, lisannya. Nah, akan tapi Harun al-Rasyid, nah, adanya hujub, penjaga-penjaga. Nah, wa'lam lan ngerti nono. Pertanyaannya, kalau dijaga saja tidak boleh merasa aman dari maut, bagaimana dengan kita yang tidak ada yang menjaga kita? Yang kita naik sepeda motor misalkan ngebut, wis di depan kita peras gelundung. Kira-kira kita demikian atau tidak jauh beda? Nah, la ta'manna na'am al-mauta fi tarfin wala nafasin walau tamatta'ta bil hijabi wal khirasi. Wa'lam lan ngertenono bi anna sihamal mauti, sak temeni panah kematian. Artinya malaikatul maut yang Allah Ta'ala utus iku qasidatun menuju likulli muddari'in, kangge saben-saben wong sing memakai adar. Apa itu adar? Baju besi. Orang yang memakai baju besi pun dituju oleh malaikul maut. Naam. Wa muttarisin, lan setiap orang yang memakai apa, muttaris, aturs, perisai. Walaupun orang memakai baju besi, panah kematian kalau saatnya tiba akan menuju dan akan mampu menembus baju besi yang ia miliki. Walaupun besinya adalah terbuat dari baja hitam, misalkan. Nah, juga ia akan menuju kepada mereka-mereka yang memakai perisai, walaupun perisai tersebut perisai anti bom, begitu dan seterusnya. Akan tapi panah kematian, yaitu yang Allah SWT utus berupa malakul maut, ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian di sini beliau menutup syairnya dengan mengatakan, tarjun najata, kue ngarepne keselamatan neng akhirat, sementara kematian mesti akan menyusulmu, walam tasluk masalikaha, lan sliramu ora memakai atau menapaki jalan menuju kepada keselamatan, inna safinata, ketahuilah bahwasanya perahu itulah tajri alal yabasi, tidak mungkin berlabuh di atas tempat-tempat yang kering. Artinya mereka yang mengharapkan ampunan dari Allah, mereka yang mengharapkan keberuntungan, mereka yang mengharapkan kebahagiaan, mereka yang mengharapkan ketenangan, mereka yang mengharapkan kesuksesan, mereka yang mengharapkan kenikmatan di sisi Allah SWT dan surga, serta apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman, tidak lain kecuali harus menapaki jalan yang karenanya mereka berhak menikmatinya, jalan yang karenanya mereka berhak menapakinya. Kalau seandainya tidak demikian, adalah layak kalau seandainya diumumkan dengan mereka yang ingin menjalankan perahunya, akan tapi perahu tersebut dijalankan di atas, kalau Korea agak mending, akan tapi di atas jalan makadam. Bisa berlabuh kira-kira perahu? Tidak mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua celah dan sebab, sebab dengannya kita mengetahui kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mampu mengamalkannya, yang dengannya adalah merupakan sebab seorang hamba akan mendapatkan rahmat darinya. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.